Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza man qail wa iyyakum lahumul haq ya'tu ilayhi muz'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar RRI Sahabat Inspiratif rahimakumullah. Hari ini kita sampai dalam pembahasan surah An-Nur, surah ke-24 juz 18 ayat 49. Kembali Allah menyejukkan hati kita dengan kalimah Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi muz'inin. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka, maka mereka akan datang kepada Rasul dengan patuh. Sahabat inspiratif, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya ketika Allah berfirman, wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Di ayat 49, ini suatu hal yang kontra. Jikalau misalnya memang itu ada kepentingan tentang kemaslahatan dan kebaikan untuk mereka, maka mereka akan datang dengan patuh dan berbondong-bondong pula. Inilah salah satu tipikal yang kita katakan sebelumnya adalah krisis kemunafikan yang ada dalam sebuah bangsa, sebuah masyarakat kecil, bahkan sebuah keluarga, sebuah persahabatan. Ini yang menjadi krisis yang luar biasa, yang membuat antras, tidak ada percaya sama kita. Ini yang saat ini kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks masyarakat dan kenegaraan ini, yang kita lebih kenal dengan istilah profit oriented, mencari keuntungan. This our business or not my business. Ini ada bisnisnya enggak nih? Gabung kemajian, gabung jadi BKM, kurang lebih begitu. Ada untungnya kagak nih gitu. Gabung nanti bersama wiritan, ada untungnya enggak gitu. Wiritannya bukan jadi target, arisannya mungkin jadi target. Ini kan jadi masalah. Profit oriented, semua diukur dengan permasalahan material gitu. Ada enggak untung nih kalau misalnya ngisi pengajian ini? Kurang lebih seperti itu. Ikut pengajian apa untungnya ini? Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita lihat sekarang saat ini, ada masyarakat yang cenderung pertama membenarkan kebenaran. Jadi yang memang benar yaitu Al-Qur'an. Innal haqqa min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kita ikut membenarkan itu. Ada yang kemudian praktek kebenaran yang dibenarkan. Mungkin ini melalui proses coba-coba dan mungkin masih bisa dilakukan negosiasi itu dalam proses hukum. Hukumannya ditawar korupsi misalnya 14 tahun dihukum 4 tahun, masih bisalah dibenarkan karena memang hukumannya hukuman maksimal bukan hukuman minimal. Cuman yang permasalahan yang ketiga adalah kebenaran yang dibenar-benarkan. Ini yang kita kenal dengan dalam dunia politik kita adalah rezim atau orde. Ya, ketika rezim si A, orde si A keberpihakan komunitas mereka, maka pasti mati-matian mereka akan membela itu. Dan ini yang terjadi terkadang, bahkan kami di sini ada Ustadz Zainal, ada Ustadz Perdana, itu udah mulai tuh partai di BKM misalnya, dan perwiritan kurang lebih begitu. Ini bisa terjadi seperti kan luar biasa kalau ini sampai menggerogoti di tingkat masyarakat dasar kita. Insya Allah di sini ada Ustadz Zainal dan Ustadz Perdana yang mungkin akan mengajak kita, membawa kita pada samudra penjelasan yang insya Allah mencerahkan untuk kita. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fadli. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 49 ini di dalam tafsir inspirasi mengajak kita untuk mengikis semangat keserakahan dan kezaliman. Karena keserakahan dan kezaliman sudah umum berlaku sepanjang sejarah. Dan sebagaimana kemunafikan itu juga telah berlangsung lama dalam sejarah kehidupan umat manusia, maka kemunafikan itu menggiring pelakunya untuk berlaku serakah dan zalim. Kenapa? Apa kaitan antara kemunafikan dengan sejarah serakah dan kezaliman? Karena faktor utama tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya membuat dia mencari Tuhan selain Allah dan membuat dia mencari ikutan selain Nabi Muhammad. Dan itu tidak ditemukan kecuali bapak kesombongan, yaitu iblis laknatullah. Jadi ketika kaum munafik menjauhkan diri dari Allah dan Rasulnya yang sungguh begitu sayang kepadanya, maka sebenarnya tidak ada patron, tidak ada kawan, tidak ada tempat untuk kembali kecuali setan, kecuali iblis. Iblis mengajak dia untuk berlaku serakah. Iblis membuat manusia dengan hawa nafsunya tidak kenal kata puas dan cukup. Inilah dampak negatif dari kemunafikan, sehingga di dalam surah Al-Baqarah ayat tentang munafik begitu banyak dikaji, sementara iman dan kafir itu cukup singkat, tepat dan tegas. Dan begitu juga di surah An-Nur ini kita masih mengkaji tentang ayat munafik untuk ketiga kalinya, dan besok mungkin sampai seminggu ini kita terus mengkaji tentang kemunafikan karena dia kecil tetapi sangat berbahaya. Ya, terima kasih Ustaz Jainal dan juga sebelumnya Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat ke-49 ini kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap, salah satu sikap dari orang-orang munafik, yaitu business oriented atau profit oriented sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fadli. Menarik kalau kita perhatikan bahwa ketika keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semakin menipis atau mungkin sudah tidak ada sama sekali, maka yang terjadi kemudian adalah kita hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Inilah perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tahu betul dan yakin betul bahwasanya ya sudah berbuat, nanti yang ngasih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah diberikan oleh Sang Maha Pemberi Rezeki, ya, bukan ansih atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Namun bagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah, dia hanya tahu satu hal, bahwa keuntunganlah, keuntungan pribadi atau profit sajalah yang hanya ada di dalam pikirannya. Jadi orientasinya segala sesuatunya itu adalah keuntungan. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan mau melakukannya. Inilah salah satu sikap orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan cepat menuduh dulu, karena mungkin saja sikap orang-orang munafik yang business oriented atau profit oriented ini lebih mengutamakan kepada keuntungan pribadi itu, ternyata juga di dalam keseharian kita banyak kita lakukan. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang tadi katanya, kalau kata Ustaz Fadli, kalau ada pengajian apa untungnya baru dia mau datang. Ya, ini kemarin kita melaksanakan ibadah kurban rame, nggak usah diundang juga rame orang datang. Kenapa? Karena memang ada keuntungannya. Ya, tetapi kalau pengajian-pengajian coba hanya bisa dihitung dengan jari. Ya, yang terkadang bahkan lebih banyak orang di luar masjid daripada di dalam masjid mendengarkan ceramah. Karena apa? Karena tidak berharap, tidak memiliki gambaran itu tidak akan menguntungkan begitu. Nah, di dalam keseharian kita, kalau ternyata kita dengan berbagai profil kita, dalam artian status pekerjaan kita, kalau ternyata yang kita cari ansih adalah profit saja, keuntungan pribadi saja, ketika dia berdagang yang hanya dia cari adalah untuk kepentingan pribadi, ketika dia seorang bisnismen, wirausaha, katakanlah sales dan sebagainya, ya, yang mengajak orang untuk membeli kereta, membeli mobil, ya sekarang ini, dan hanya untuk kepentingan pribadi saja yang dia pikirkan, bukan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, maka sebenarnya ini sudah mengarah kepada gambaran dari ayat ke-49 yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ini. Jadi kembali lagi kita coba untuk menilai diri kita, mencoba untuk memperbaiki diri kita, bahwa ketika Allah mengatakan wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin, ketika ada untungnya mereka baru mau ikut, baru mau melaksanakannya, mungkin saja itu sudah menjadi bayang-bayang di dalam keseharian kita. Baik, syukran Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal sebagai bagian dari asbab, ya, jalan metode mencapai kemunafikan itu, bibit unggulnya adalah keserakahan terhadap pribadi dan komunitasnya. Sementara apa yang dipaparkan oleh Ustaz Perdana, ini yang menjadi cerminan buat kita, sepertinya memang tidak kelihatan, tapi bahkan terkadang kita menjadi bagian apa yang digambarkan dari ayat ini. Sama seperti tadi persis, waktu kurban rame, gak usah dipanggil. Waktu pengajian pakai pengumuman pun ya sampai banyak di luar sambil nonton TV di rumahnya masing-masing begitu ya. Karena itu bicara tentang keuntungan. Jangan-jangan ini ya, semoga Allah melindungi kita dari tradisi kemunafikan yang sudah mulai ini ada bibitnya dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah di sini kita dapat menyimpulkan, semoga kita tidak menjadi manusia yang kadang-kadang terkesan menjadi malaikat, tapi sebenarnya di muka sisi yang ini yang kita bilang muka dua, di satu sisi malaikat, di satu sisi iblis gitu. Kurang lebih begini, ada penderma tapi dari hasil korupsi. Ya kan? Untuk apa? Untuk kebaikannya. Ada profit oriented dia untuk jadi calon misalnya begitu. Memberi tapi perampok, kan kurang lebih seperti itu. Setia tapi untuk selingkuh. Dipercaya tapi untuk mengkhianati. Ini yang kita harapkan tidak membudaya hal-hal yang sifatnya profit oriented saja. Yakin dan percayalah bahwa jikalau negara ini dibangun dengan cara pikir yang kita pikirkan dalam ayat ini, insya Allah sampai sekarang kita nggak merdeka-merdeka. Itulah yang kita sebut dengan tradisi pengorbanan oleh para pahlawan, oleh para nabi, sehingga menyampaikan kita pada titik yang baik ini. Insya Allah bermanfaat dan Allah melindungi kita dari sikap-sikap yang profit-oriented, business-oriented. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.